بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله sahabat sekalian, kita mulakan majlis ilmu kita dengan baca umur kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونبا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخليفة عجبا وعربا وأذكاهم حسبا ونسبا وعلى آله وأصحابه السادة النجامة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله kita menaiki syukur pada Allah SWT. Allah memberikan kita nikmat yang kita perlukan, kesihatan, umur, rezeki, satu nikmat yang sangat diperlukan oleh setiap manusia, setiap insan. Jadi untuk meluahkan rasa syukur dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita disediakan program aktiviti, aktiviti rutin yang sangat penting, iaitu solat subuh berjamaah. Rutin penting, yang grand tak penting, rutin penting. Kalau program grand tu 5-6 tahun sekali buat besar-besaran habis tinggal, yang rutin ni compulsory, no choice, have to do, la budda. Alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan dengan beberapa asbab nuzul dari surah Al-Baqarah. Hari tu ada sahabat minta Haji cuba kupas balik asbab nuzul ni, orang tak kisah asbab nuzul. InsyaAllah kita mula dengan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Allah menggariskan ciri-ciri atau syarat-syarat kejayaan. Tak ada ciri lain, tak ada sebab lain, inilah sebab utama, pertama, utama, awal dan akhir untuk berjaya. Manusia tak boleh reka-reka, berempah pula, berbengkel, bersamina, mencari syarat-syarat untuk berjaya. Tak perlu dan tak layak. Tak layak. Yang perlu dan layak Allah SWT menggariskan. Pertama, muttaqin. Orang yang tidak ragu-ragu dengan Quran. Sedikit ragu, gagal kita. Allah tak beri inayah, tak beri syafaat, tak beri karamah. Ringkas je lah ni. Yang kedua, beriman dengan ghaib. Berapa peratus degree iman kita dengan ghaib? Mungkin 10%, mungkin 20%. Lepas tu tak boleh berjaya. Dia kena maksimum 100%. Baru Allah beri kejayaan. Macam peksa lah. Markah penuh 100. 10 markah. Gagal. 40. D. Gitu lah. Jadi beriman dengan ghaib ni 100%. Tidak ragu-ragu. Barulah kita boleh berjaya. Wa yuqimus solat, mendirikan solat. Dengan khusyuk, dengan tawaduk, dengan tertib, dengan berkualiti. Solat berkualiti, ibadah yang berkualiti. Ibadah yang tertib, ibadah yang ada adab, ibadah yang niatnya bersih. Tidak ada riak, tidak ada takabur, tidak ada kesumat. Tidak ada lepas solat lepas tu bergaduh. Sebelum solat dah gaduh dah. dengan azan solat, kau tolak bergaduh. Itu tak ada kualiti ibadah kita. Sebab itu tak boleh berjaya. Begitulah juga beriman dengan semua kitab, empat kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Tidak ada ragu-ragu, pelajari semua. Tak sempat kita belajar Al-Quran, tak terbalik. Kitab Injil pun kita tak pernah tengok, Taurat pun tak pernah tengok, yang Quran pun tak habis tengok. Tapi semua beriman. Tapi kita tak anak sendiri lah usaha nak mempelajari Injil, Taurat, Zabur. Gendak, gendak. Boleh cakap je. Inilah orang yang berjaya, muflihun. Bukan ilmu. Ramai orang beriman, percaya, beriman, yakin orang Islam ni kena banyak ilmu baru berjaya. Tak ada. Tak ada. Allah tak sebut ilmu. Kalau ilmu orang kafir lagi banyak ilmu, masuk neraka. Apa hal? Ilmu menggunung sampai ke langit, duduk kat bulan berminggu-minggu. Kalau boleh bawa mesti bangga semua kat bulan, masuk neraka, tak berjaya. Jadi ilmu tidak jadi syarat untuk berjaya. Begitu juga dengan harta. Allah buka dunia ni dengan segala harta, semua boleh cari. Bilion, 40 bilion duitnya. Tapi merompak rasuah, berjaya ke? Tak berjaya. Orang berjaya lah orang yang dapat rezeki halal, infak, yunfikun. Ini berjaya. Orang yang ada ilmu, muttaqin. Ilmu profesor, minta maaf profesor, sebut profesor. Ilmu universiti, berapa puluh universiti kat Malaysia ni, dekat 50 buah. Tapi syirik, tak berjaya. Lepas tu, tidak boleh kita reka berangan, perasan berjaya. Kita senarakan 1, 2, 3, 4 kata. Tak layak kita menentukan kejayaan, hanya Allah SWT. Rujuk Al-Baqarah dan surah-surah lain kita akan jumpa. Kemudian Allah nak ceritanya, cerita orang Asbabun Nuzul, ayat yang ayat yang ke berapa ni? Asbabun Nuzul, baik. Ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzalatahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim shawa. Walahum 'adzabun 'adzim. Walahum 'adzabun 'adzim. Ayat ini diturunkan tentang perangai kaum Yahudi Madinah. Yahudi Madinah ni diberi nasihat, dia beritahu, tak boleh, dia tak makan ajar. Hati dah sumbat. Hati dah tutup. Khatama, tutup hatinya. Cerita Yahudi. Mereka datang bermaya'ah. Rasulullah datang ke Madinah bermaya'ah. Nak sokong Nabi, nak taat pada Nabi. Ujung-ujung engkar Nabi. Terbukti dalam peperangan Azab. Ini ada kaitan dengan perang Azab. Ramai orang Yahudi lari daripada bai'ah. Kan dia kata dalam bai'ah tu perjanjian mempertahankan Madinah. Dari apa saja serangan. Mesti menjelahi Rasulullah. Sampai batalion peperangan Azab ni, mereka lari, mereka menipu, mereka engkar. Maka diceritakan oleh Allah, orang-orang yang engkar ni, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Ada orang beriman pada Nabi, berbaiat pada Nabi, hujung-hujung tak beriman. Itulah. Sampailah ayat ke berapa nak ceritanya, asbab nuzul seterusnya. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ini asbab nuzul yang kedua. Saya langkah-langkah tuan-tuan ni highlight asbab nuzul. Ini kisah di Madinah setelah peperangan Ahzab. Baik. Ayat yang ke-14 ni diturunkan, sebab turun ialah seorang munafik Yahudi, bukan munafik lagi, Yahudi ni, Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncunya. Dalam peristiwa ini diceritakan pada satu hari di saat mereka bertemu dengan beberapa sahabat Nabi, Abdullah bin Ubay berkata pada sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Ubay berkata kepada kawan-kawan dia, Engkau lihatlah, lihatlah aku bagaimana caranya aku mempermain-mainkan mereka, sahabat-sahabat Nabi yang bodoh-bodoh, dia kata. Nama Abdullah. Apa dia ingat? Apa ada pada nama? Dia kata, dia tahu kan, geng, brother, jangan dipanggil bro. Kau tengok aku, hebat tak hebat? Aku nak main, nak bodohkan budak-budak ni. Gitu ya dengan sahabat-sahabat Nabi. Apa yang dia buat? Bro, apa dia buat? Dia pun mendekati dan menjabat tangan sahabat Rasulullah Abu Bakar sendiri. Dia jumpa Abu Bakar, salam, berjabat tangan, dia puji, dia tepuk, sambil berkata, selamat, selamat penghulu Bani Sa'in dan Syaikhul Islam dan orang kedua berserta Rasulullah dalam Gua Tur yang mengorbankan jiwa dan harta, hendaknya harta bendanya untuk Rasulullah. Dipuji Abu Bakar. Oh bagus hantar ni, ini hantar orang pemurah, handsome hantar orang kaya, hantar baik hati. Dipuji ni tu Yahudi. Kemudian Abdullah bin Ubay jumpa pula Sayyidina Umar, selamat penghulu Bani Adi. Selamat pagi lah. Hello brother. Yang mendapat gelaran Al-Faruq. Oh tahniah lah, mu dapat gelaran Al-Faruq. Hebat mu lah. Terjemah kita lah. Kau ni memang kuat pengak agama, cerdik. Yang menghulur yang mengorbankan jiwa dan harta benda, pemurah untuk Rasulullah. Kemudian dijumpa pula sahabat yang lain, dijumpa siapa? Dijumpa Ali pula. Selamat ya Ali, sepupu Rasulullah, engkau ni menantunya yang bertuah, dan penghulu Bani Hashim sesudah Rasulullah. Setelah itu Abdullah bin Ubay pergi ke brother dia tadi, kawan-kawan dia. Apa dia kata? Sebagaimana kau tengok aku tadi mempermain-mainkan kawan-kawan Nabi tadi, kawan-kawan Muhammad, kau naklah buat macam ni lalu kat dia. Kau pun mesti buat macam aku buat. Berpura-pura. Itu gunanya. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Bila dia berjumpa orang beriman, aku beriman engkau. Kau memang baik, kau betul. Kelas engkau. Wa iza qalu ila shayatinihim qalu amanna. Bila jumpa geng-geng dia, pilah orang tu aku olok-olok dia. Aku nak herdik dia, aku nak mainkan dia. Ini asbabun nuzul. Kemudian kita melompat masaluhum kamasal ladzi istawqada nara falamma adaa asma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Diumpamakan perbandingan hal mereka golongan yang munafik samalah seperti orang yang menyalakan api, apabila api itu terang, teranglah dia. Apabila api itu mati, gelaplah dia. Ceritanya ada dua munafik. Ayat ini turun ada dua orang yang munafik. Pertama, munafik yang tutup telinga. Bila dengar, bila Nabi cerita iman, cerita Al-Quran, dia tutup telinga. Dia tak nak dengar. Dia pun lari. Dia berlari, hujan lebat. Datang peti, mati dia kena sama peti. Munafik sama. Yang kedua munafik bila diajar disampaikan risalah kepada mereka oleh Rasulullah, mereka enggan menerima. Mereka tutup telinga, enggan maksudnya. Jadi dua cerita orang yang tutup telinga. Satu tutup telinga tak nak dengar Islam, tak nak terima hidayah. Satu lagi tutup, lari. Kes yang ni dia kena petir mati. Eh? Kalau tak kena petir mati pun dia lari esok mati juga. Accident mati. Okay? Okay. Jadi di dua lah, dua watak munafik bila mendengar wahyu Allah SWT, maka Allah turunkan sumumbukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka ni pekak tuli lah. Mereka tak reti, tak jumpa jalan balik. Jadi mudah-mudahan asbabun nuzul ni mencerahkan lagi kefahaman kita pada ayat-ayat ni, bukan berkaitan dengan mereka saja, yang penting berkaitan dengan kita. Jadi panduan pada kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Allah letak Bismillahirrahmanirrahim setiap ayat, kecuali satu, Al-Baqarah, surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita renung, kita semak betapa untungnya kita memahami Bismillahirrahmanirrahim. Kerana ia ada kaitan dengan keperluan hidup kita. Hajat munjiat hidup kita. Kita ni banyak hajat. Hajat dunia, hajat akhirat. Tapi apakah jalan-jalan siratal mustaqim yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi, man min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba asyaitanu 'anhu kama yazubu rasasu 'ala an-nar. Nabi bersabda, tiada daripada seorang hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan. Hancur syaitan. Seumpama hancur biji timah yang dipanas oleh api. Maknanya bismillah ni jadi amalan kita. Kalau bismillah tak dibaca, syaitan masuk dalam diri kita. Ada disebut sebuah hadis, syaitan masuk dalam diri kita melalui lubang rumah. Berapa bilion rumah-rumah ni? Dari atas rambut sampai ke bawah. Jadi badan kita memang dikeroyok oleh syaitan. So macam mana nak alau syaitan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Batu guru-guru kita ajar, batu bismillah, mula bismillah. Yalah, Nabi ajar kan? Sambung oleh para guru kita. Daripada Atha' Ibnu Jabir berkata, tatkala turun bismillahirrahmanirrahim, lari awan kepada masyrik, kepada barat, dan diam segala angin berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, awan lari, beri laluan, angin berhenti, dan bergerak-gerak laut, laut bergelombang, bergelombang. Dan menanti segala binatang mendengar dengan telinganya. Binatang memaham bismillah. Kita tutup telinga. Bukan kita lah, ada manusia tutup telinga. Macam si Yahudi tadi. Buat tak kisah, buat tak dengar, dengar tak dengar, acuh tak acuh. Dan direjam segala syaitan daripada langit. Allah rejam syaitan daripada langit. Dan bersumpah Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya, tiada disebutkan namanya, nama Allah atas penyakit, tidak disebutkan namanya bismillahirrahmanirrahim. Kan ada tiga nama yang agung, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidaklah disebutkan namanya atas penyakit melainkan disembuhkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak yakin sampai mati tak baik. Dia kena yakin. Macam mana datang yakin? Kena amal. Syekh Abdul Qadir Jailani satu hari 30 ribu baru datang yakin. Ini kita baca bismillahirrahmanirrahim makan. Yakin makan je lah. Bismillahirrahmanirrahim nak minum. Yakin untuk minum je lah. Sekali dua kali mana datang yakin. Macam kita pergi Mekah lah sekali, balik cerita baru 10% boleh cerita. Tahun depan pergi lagi, tambah 40%. 10 kali pergi boleh cerita semua sudut. Yakin betul. Macam duduk sana. Dia pergi sekali nak syirik apa. Bolehlah 10-20%. Eh? Dan tiada disebut akan dia atas sesuatu melainkan diberkati padanya. Tidak disebut bismillahirrahmanirrahim pada makanan melainkan makanan itu berkat. Tidak disebut bismillahirrahmanirrahim pada minuman melainkan minuman itu berkat. Tidak disebut bismillahirrahmanirrahim pada umur anak-anak melainkan anak-anak itu akan berkat. Tidak diperlu anak itu dengan baca bismillahirrahmanirrahim melainkan anak itu berkat hidupnya. Ini bismillah pada makan. Dukung anak tak bismillah, peluk anak tak bismillah, nyusu anak tak bismillah, pakai lampir anak tak bismillah, tengok anak tak bismillah. Mana nak berkat? Itu mesti merepek dunia sekarang ni. Yeah. Nampak anak beli mainan, nampak anak beli duit, nampak anak beli game, nampak anak beli susu. Nah, Allah kata bismillah. Memanglah kena beli susu tu. Tapi mana bismillahnya? Ha, memanglah kena tukar lampinya. Mana bismillahnya? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Mas'ud, syaitan orang mukmin itu kurus. Syaitan orang mukmin itu kurus. Ya. Eh? Kita ni syaitan ikut kita. Ha. Ada syaitan yang Allah cipta untuk kita, untuk menguji kita. Ha. Kata Qais Ibn al-Hajjaj, berkata bagiku, kata Qais syaitan, bagiku oleh syaitanku masuk aku pada engkau, padahal aku seperti unta. Ha. Dan aku sekarang seperti burung. Cerita je, eh? Iblis tadi, syaitan tadi, dia badan ni besar, gemuk macam tu. Tapi sekarang dah kurus, macam burung. Kataku kerana apa demikian itu? Mengapa jadi kurus? Katanya engkau menghancur akan daku dengan zikrullah. Ya Hajjaj, engkau telah hancur ke aku, engkau kurus ke aku sebab engkau banyak zikirullah. Sabda Nabi, tiada ditolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan sabdanya, bahwasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat, berkata mereka bismillahirrahmanirrahim, maka berat kebajikan mereka pada mizannya, pada timbangannya. Maka berkata segala umat yang lain, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, tengok, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad? Maka berkata segala anbiya, mereka itu adalah umat Muhammad. Permulaan kalam mereka tiga nama, bismillahirrahmanirrahim. Berat amalan, kena banyak bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa 'amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwanihi arba'a mi'ati hasanah." Nabi bersabda, artinya tiada daripada hamba yang berkata mengucap bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah menyuruh malaikat katibin, malaikat yang catat amal kita, supaya menyurat mereka dalam surat amalnya 400 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim kali ucap malaikat gandakan 400 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim kali 400. Bismillahirrahmanirrahim 400. Hebatnya bismillahirrahmanirrahim. marilah kita berlomba-lomba berzikir bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dzarratan. Siapa yang menyebut bismillahirrahmanirrahim tidak akan ada lagi sisi-sisi dosa, melainkan semua dia hapuskan. Allahu akbar. Besarnya nilai bismillah, ya. Eh? Ha, bismillahirrahmanirrahim. Macam cuci kereta lah kena ada sabun, ya. Eh? Ha, kan. Baju kena ada klorok, ya. Eh? Ha, dosa ni kena ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maksudnya barang siapa menyurat, menulis bismillahirrahmanirrahim, tulis mengelok dan mengelok dan mencantikkan tulisan itu kerana nak memuliakan, membesarkan Allah, membesarkan nama-nama Allah, nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu, dosa terdahulu, dosa sekemudian. Jadi cikgu-cikgu, saya selalu pesan cikgu ni, masukkan iman. Kita belajar matematik, iman tak datang. Semalam saya pantau seorang cikgu mengajar matematik. Lepas tu dah siap saya bermuzakarah. Macam mana cikgu nak masukkan iman dalam matematik? Tak boleh jawab. Lepas tu belajar matematik tak datang iman. Belajar Quran pun tak bangun iman. Oh, pelik. Sebab kita tak ada niat untuk bangunkan iman. Kita nak beri ilmu A. Ilmu A plus. Iman tak ada. Jadi anak wajibkan murid anak dan mengajar satu kelas. Dua mustari. Tulis. Siap muka tulis bismillahirrahmanirrahim. Siap muka surat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena baca hati ini dulu. Tulis cantik-cantik. Niat untuk memuliakan Allah. Allah hapuskan dosa yang dahulu, yang akan datang. Kan hebat tu. Jadi cikgu-cikgu macam tu lah mengajar, kan. Ajar matematik ke, sains ke, bahasa ke, tulis. Pelajar-pelajar Islam, tulis bismillahirrahmanirrahim. Tulis sekarang. Ini ada orang kafir tak boleh bunyi bismillah. Sebab ada orang kafir, teruknya otak kita diajar sekular. Padahal yang Nabi dakwah dulu semua orang kafir. Nabi tulis tulis surat pada orang kafir, tulis bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammad Rasulullah. Nabi tulis bismillah. Kita dengan sama Islam tak boleh bunyi bismillah. Negara Malaysia, agama resmi dalam Islam, tulislah bismillah surat-surat kerajaan tu. Tak bunyi. Maka iman tak bangun. Hamba iman, tahu hilang iman, hilang. Terpaksalah buat demonstrasi ceramah. Itu kesannya. Sebab belajar tak dapat iman. Dah orang ceramah sana, ceramah sini. Dekat sekolah tak dapat. Orang nak iman. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-mala'ikata bi Jibril wa zayyana al-jannata bil hur wal qusur wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين المساجد بالكعبة وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. Nabi kata semuanya Allah menghias langit, tujuh kala langit yang berbilion batu itu, dengan Allah mencipta matahari, bulan, bintang-bintang. Terhiaslah, peganglah langit. Kalau matahari tak ada, bintang tak ada, bulan tak ada, gelap gelita. Tak ada siang, tak ada malam, melainkan malam kan. Okay. Allah menghias para malaikat dengan Jibril. Jibril lah jadi penghias, jadi penghulu para malaikat. Allah menghias syurga dengan bidadari. Allah menghias para anbiya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghias hari dengan hari Jumaat, jadi penghulu hari. Allah menghias malam dengan malam Lailatul Qadar, setahun sekali. Allah menghias bulan dengan bulan Ramadan, sebulan dalam setahun. Allah menghias masjid-masjid dengan Kaabah, Baitul Haram. Dan Allah menghias kitab-kitab dengan Al-Quran. Allah menghias Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jibril jadi penghias, Nabi Muhammad jadi penghias, Kaabah jadi penghias, bidadari jadi penghias, Quran jadi penghias, Bismillahirrahmanirrahim jadi hiasan. Hiasnya apa? Cantiklah kan? Oh, cantik masjid. Dia berwarna-warni, dinding gelap, ada yang cermin terang. Nah, ini langsir hijau. Itu hijau tu. Puan ada warna tu, tengok kapet berwarna-warni. Iya, kan cantik. Ini kalau dalam rambut hitam, kulit hitam, pakai kopiah hitam, jubah hitam, topi hitam, jadi apa? Kini awak berwarna-warni, colorful, barulah cantik. Orang yang kulit gelap pakai baju putih. Kalau kulit terang baju putih pun abdal, kan berwarna-warni, kan cantik warna-warni. Hiasan. Bismillahirrahmanirrahim, hiasan Quran. Ambillah hiasan tu untuk diri kita. Hiasan apa kita tak boleh ambil? Malaikat. Hiasan apa? Bidadari. Tak boleh ambil lah kita. Nabi. Kaabah. Hari yang ada satu je. Quran dengan Bismillah dua. Yang ni yang kita boleh hias untuk kita. Mengkala Bismillahirrahmanirrahim. Kutibatmuhu minal abrari wa bari'u minal kufri wa nifak. Nabi berkata, siapa yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim akan ditulis namanya dengan berbagai kebaikan, dan Allah akan catat jauh daripada kufur dan nifak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan pada khabar, pada cerita, tiada daripada seorang yang mengkasatkan rumahnya melainkan mengikut akarnya syaitan. Siapa masuk ke rumah tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan masuk dulu. Syaitan ditunggu je kat pintu rumah. Tuan dibuka, syaitan masuk dulu bila tak baca Bismillah. Dan apabila masuk ke rumahnya dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkatalah syaitan, tidak ada jalan bagiku untuk masuk rumah si pulang. Dan apabila didahulukan kepadanya makanan, maka berkata Bismillahirrahmanirrahim, orang yang nak makan tadi, maka syaitan berkata, tiada jalan bagiku untuk makan sama. Dan apabila didahului Bismillahirrahmanirrahim ketika minum, maka syaitan berkata, tak ada peluang aku nak minum. Dan apabila berbaring atas lambungnya, lambung kanan atau kiri, berkata Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak dapat tempat baring dengan orang di sisinya. Bila dia meninggal, bila dia meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim, bila orang tu meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke rumah, maka masuk syaitan, menyerbu syaitan, penuh dalam rumah. Berkompanglah dia, bergembira, bersukaria. Dan apabila meninggalkan Bismillah ketika makan, syaitan makan dulu, kenyanglah dia. Sendawa tak dengar kita. Begitulah minum, tak baca Bismillah, syaitanlah minum. Hilang dahaga dia. Seronok dia minum. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Begitulah minta maaf kepada anak-anak ni. Ketika orang nak berjima, tak baca Bismillah, yang berjima ialah syaitan. Lepas tu dapat anak perangai, Masya Allah. Sian. Sebab kitab ni tak dibaca, kira baca sah nikah. Ada rukun nikah, ada syarat nikah, ada wali, ada mahar, ada saksi, sah. Tak baca yang ni. Kan? Orang bukan orang cari nikah tu, orang nak cari suami isteri tu, kelamin tu. Nikah tu syarat je. Bukan orang nak cari nikah. Kan? Nikah tu syarat je, orang nak cari di sebalik itu. Batu ketika bersama suami isteri berjimat, naklah baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya Allah Allah sertai benih kita yang berbinah dari tulang zulbi ke rahim dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang, penuh barakah. InsyaAllah. Ketahuilah olehmu bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu 3,000 nama. 1,000 nama mengetahui akan dia oleh para malaikat sahaja. Orang lain tak tahu. 1,000 nama diketahui akan dia oleh para anbiya sahaja. 300 nama disebutkan di dalam Injil. 300 nama disebutkan di dalam Taurat. 300 nama disebut di dalam Zabur. 99 disebut di dalam Al-Quran. Termasuklah yang utama sekali, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu ulama-ulama, guru-guru kita ajar nak berucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini pemimpin bismillah tak ada. Nak mengurus dunia bismillah tak ada. Barakah tak ada. Pengaduan jadi permusuhan, jadi geram. Tak ada rahmat. Kenapa tak bismillah? Macam-macam agama depan ini penyakit besar. Penyakit. Penyakit apa? Sekular. Penyakit yang dicipta. Padahal bismillah tu Allah dah buat. Allah membuat dunia ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua boleh duduk. Semua boleh aman, makmur. Bismillah. Sampai kat kita, prajurit pada Allah. Jadi akhirnya kelam kabut hidup. Allah ya Karim. Marilah balik kita kepada asas kejayaan yang diberi, digariskan oleh Allah. Jangan kejayaan dengan nafsu pandangan kita. Pandangan yang jahil, yang dangkal, yang tak ada barakah, yang tak ada syafaat. Yang ada syafaat Allah dan Rasul. Dua tu itu. Kalam Allah, kalam Rasul. Dua tu. Jangan perasanlah kita. Beri idea-idea. Tak ada. Itu nombor corot. Pertama Allah. Yang kedua Rasul. Kita tu sokongan. Tak ada pun tak apa. Abu Bakar masuk universiti mana? Tak masuk universiti apa? Dia belajar universiti Rasulullah. Dia buat PhD kat mana? Tak ada. Berapa ASM ni? Tak ada. Kenapa hebat? Ni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan, insya-Allah. Boleh sikit lagi. Sirah ni. Sirah ni kena selalu diulang. Kalau tak, kita tak ada panduan, sebab kita tak kaji sirah. Macam saya lah, ana belajar dulu kat sekolah, belajar hukum je. Hukum tajwid, hukum nahwu, hukum sahabatan, halal haram. Kat universiti pun sama juga. Lepas tu tak faham itu. Nak hidup tak faham. Takkan kita hidup nak bawa tajwid? Tajwid tu baca je. Nak hidup ni, nak bermasyarakat, nak mendengar, tak faham. Nak bersosial, tak faham. Jadi, kena faham balik sirah Nabawi. Macam mana Rasulullah mentarbiah para sahabatnya. Bagaimana Jibril mentarbiah Rasulullah. Bagaimana Allah mentarbiah Rasulullah. Rasulullah mentarbiah para sahabat. InsyaAllah. Hari ini kita nak tengok, nak baca sedikit Umum Warakah. Siapa Umum Warakah ni? Mari kita bersama membaca sejarah hidup seorang wanita yang terkenal dengan kuat beribadah. Warakah ni sahabat Rasulullah yang kuat beribadah. La kalah lelaki. Zuhud, Masya Allah. Takwanya tinggi. Ummu Warqah hafiz Quran. Ya. Ha, hafiz Quran eh. Ha. Gimana kita kena hafaz Quran? Tambahlah sebulan satu ayat. Bohonglah sebulan tak dapat satu ayat. Anda saja je perkataan tu. Boleh, boleh, boleh. Malam tadi saya usrah dengan anak murid, saya kata 3, 4 dan 5. Ya. Yeah. Surah Ali Imran ayat 4. Baca, seorang baca, baca, baca, baca, baca, terjemah satu-satu makna perkataan. Lepas tu baca sekali, tutup, baca, hafal. Subhanallah, ajaibnya. Kejap 10 minit. Satu ayat. Okey. Kali usrah apa satu ayat. Caranya baca berapa kali, lepas tu tengok maknanya, faham maknanya, baca lagi, ulang-ulang, tutup, baca, semua dapat. Amin. Orang cerdik kan? Kan kita semua cerdik. Apa duk leker diri kita, tua dah karat, jangan. Tua je lagi kilat. Antik mahal. Kita selalu menghina di ciptaan Allah ni. Kan? Ahsanu takwim. Alah dah tua tak mampu, otak dah lemah. Oh jangan, otak dah lemah tu dekat. Tanya rambutan tu. Ini dekat masjid, otak clear-clear tu. Hebat-hebat. Eh? Cakap dia jadi. Ha, gitu. Karamah tinggi. Kita umur kita bertambah ni. Karamah kita bertambah. Eh? Jangan kita sampai sakwa sangka dengan kebolehan Allah beri pada kita. Eh? Hafaz. Eh? Ibadahnya, zuhudnya, hafaznya. Sampailah Warqah ni dilantik oleh Rasulullah untuk mengajar keluarganya yang puteri-puteri. Rasulullah pilih Warqah ni. Mari Warqah datang rumah ajar anak-anak. Anak-anakku Rasulullah. Eh? Hebat Warqah. Eh? Dan Warqah ni meminta izin Rasulullah untuk sama-sama berperang jihad. Eh? Perang Badar, perang Uhud. Akhirnya dia syahid. Dia berangan-angan syahid. Dia syahid ni sebab apa? Bukan sebab syahid perang. Dia syahid sebab dibunuh oleh pembantu rumahnya. Pembantu rumah. Dua orang lelaki. Dua orang hamba. Dia ada hamba. Dua orang hamba lelaki membunuh dia. Akhirnya dia syahid. Jadi nak ceritanya, ringkasnya, Warqah ditarbiah oleh Rasulullah, ditarbiah ibadahnya, ditarbiah zuhudnya, ditarbiah takwanya, dan ditarbiah hafazannya. Sehinggalah kita jadi hebat. Jadi kalau kita nak hebat ni lah, tak payah cerita-cerita pergi barat, pergi timur cari, tak masuk senarai ni. Ni senarai lah Allah, Rasulullah bina untuk para sahabat. Jadi contoh-contoh yang mulia, ahli syurga. Samalah Abdul Rahman bin Auf balik daripada Syam berniaga 70 ekor unta dengan harta, dengan emas, dengan dinar-dinarnya. Jumpa Aisyah. Ya Aisyah, assalamualaikum ya Aisyah, apa komen Rasulullah pada aku sepanjang aku tak ada? Rasulullah kata kau masuk syurga merangkak ya Abdul Rahman bin Auf. Menangis, diberi semua harta. Ya Aisyah, beritahu Rasulullah harta ni untuk Rasulullah, untuk daulat Islamiah. Lepas tu Rasulullah kata, saya nak Abdul Rahman bin Auf antara 10 ahli syurga yang awal masuk syurga. Contoh mana lagi? Apa pun selongkar sana, selongkar sini. Selongkar mukjizat. Itu yang sepatutnya kita buat. Untuk mendapat kejayaan insyaAllah. Wallahu'alam insyaAllah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Insya'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna ala Allah. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan ini Rasulullah kata, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkalna ala Allah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim ulang 7 kali pada waktu pagi, maka Allah jawabkan balak sepanjang hari. Balak apa? Balak tuan-tuan bukan kayu balak. Balak apa? Balak munafik. Balak apa? Balak malas. Ana kalau cerita dengan murid, balak malas. Malah belajar, malah tangguh-tangguh. Balak sebab tak pakai bismillah. Allahumma adkhilna jannah. Baca ulang 3 kali. Sesiapa baca Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, ya Allah masukkan kami ke syurga, masukkan kami ke syurga. Syurga jawab, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Jauhkan dari azab api neraka, jauhkan azab api neraka. Neraka jawab, ya Allah jangan bawa dia dalam neraka. Allahu akbar. Neraka pun tak tuding kita. Kita yang merepek, kesen-kesen cari neraka. Apa hal kita ni? Bahasa kampung je lah. Aku lu kau lihat azab syafullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, selamat datang. Syukur.